ruqyah dengan suratul Fatihah, sembuh total seperti tidak pernah sakit. Lihat lontarannya sahabat, dan lihat tempat kemana arah lontaran itu. Orang kafir, orang kafir tidak terima Quran, ingkar terhadap Quran, tapi bersamaan dengan hebatnya itu Fatihah, tembus juga, hilang juga pengaruh yang ada dalam tubuh orang itu. Apalagi di dalam surah yang terbesar, yang paling dahsyat, yang mana sifat Al-Quran secara umum. Iya. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya kami turunkan Al-Quran ke gunung, maka pasti gunung akan tunduk, hancur. Kenapa? Min khasyatillah, karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini gunung jamaah, tingginya itu gunung, kerasnya itu gunung. Dan kalau mau berandai tentang hakikat kehebatan Al-Quran menghancurkan segala kesesatan dan kekafiran, maka seperti itu. Gunung saja akan hancur, pasti akan taat, tunduk, hancur karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disinilah target ilmu jamaah, khasyatullah. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Tidak ada yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah kecuali satu, al-ulama, orang-orang yang berilmu. Dan disinilah kedudukan ilmu. Ilmu itu harus melahirkan khasyah. Ilmu harus melahirkan khasyah jamaah. Iya. Jalurnya? Jalurnya apa? Siapkan seluruh sarananya. Iya. Akan semakin hebat pengaruhnya itu. Pandangan, pandangan, pendengaran, iya, hati, hati betul-betul ikhlas terima keterangan demi keterangan dari Al-Quran. Iya. Pendengaran kita pasang. Jangan tutup pendengaran itu. Saya tidak maksudkan dengan kata menutup dengan cara seperti ini. Sebab orang-orang kafir juga mendengar dengan pendengaran seperti antum dengar sekarang. Tapi bersamaan dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala katakan tertutup pendengarannya. Tidak dengar. Tapi pendengaran yang dimaksudkan adalah pendengaran yang dengannya kita ingin mendengarkan kemuliaan. Yang tidak lepas dari hati. Demikian pula pandangan. Bukan pandangan sebagaimana kita melihat sekarang. Semua orang kafir juga mendengar, memandang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang kauni dan syar'i. Tapi bersama dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala katakan mereka adalah amma buta. Pandangan yang dengannya kita mampu menyaksikan kebesaran Allah, cahaya dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ikhwa wal-akhwat rahimakumullah. Lanjutkan pembahasan kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minas syaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita awali bacaan kita dengan ta'awudz. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita beristiazah, minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika akan membaca Al-Quran. Dan kita awali surah ini dengan basmalah. Sebab basmalah adalah awal dari seluruh surah kecuali surah Bara'ah. Pembahasan basmalah ini sering kita sampaikan dalam beberapa kesempatan. masuk ke dalam ayat yang pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa basmalah adalah ayat yang pertama. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala pujian kepada Allah yang didasari karena cinta kepadanya, membesarkan dia, memuliakan dia. Rabbil Alamin, dia adalah Rabbnya alam semesta. Ayat ini, Alhamdulillahi, mempunyai penghambaan tersendiri. Artinya, di dalamnya kita akan dapati penghambaan tersendiri. Hanya sebelum mengkaji lebih jauh lagi kandungannya, maka perhatikan kata Alhamdulillah. Dia diawali dengan al. Al di sini adalah al istighraqiyah al jinsiyah. Yang maksudnya memasukkan segala hamd. Sehingga tak ada satupun hamd kecuali pasti lillah. Kecuali pasti hanya untuk Allah, milik Allah Subhanahu wa taala semata. Karena itulah tak ada satu pun yang dipuji kecuali pasti sebab dia terpuji datangnya hanya dia yang memiliki sifat alhamdulillah. Alhamdulillah. Adapun hamd itu sendiri, dia adalah pujian. Ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala yang didasari karena cinta kepadanya. Karena membesarkan dia, mengagungkan dia, memuliakan dia. Kalau tidak, kalau tanpa dasar ini, maka dia bukan hamdun tapi madah. Dan madah ini, ya, manusia, binatang juga bisa dapat. Sekedar pujian, tapi tanpa dasar cinta, pembesaran, pengagungan kepadanya. Ini jemaah. Jadi pujian yang dirasari karena membesarkan dia, memuliakan dia, karena betul-betul cinta kepada dia. Ini yang kita ungkap di awal surah ini. Dan ingat, Alhamdulillah, al istighraqiyah al jinsiyah, yang maknanya seluruh hamdun lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lam di sini lil istihqaq, yang menunjukkan tidak akan mungkin keluar kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hamdun dalam makna mutlak penuh ini. Kalaupun ada yang dipuji, maka nanti benar pujiannya kalau karena Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang memuji kepada sesuatu yang lepas dari makna ini karena Allah Subhanahu wa taala, maka pasti pujian itu batil. Sebab segala hamdun hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sekarang sudah bisa memahami makna hamd. Sekarang apa makna sana? Yang Allah Subhanahu wa ta'ala jawab ketika hamba mengatakan Ar-Rahmanir Rahim. Sana itu adalah hamdun yang berulang. Ketika hamba sudah mampu menyerahkan segala hamdun yang didasari karena cinta kepada Allah, membesarkan, mengagungkan dia, dan dia mampu mengkondisikan dirinya terus mengulangi hal ini, maka berarti dia telah melakukan sana kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tamjid, maka dia adalah pujian yang berkisar pada makna-makna yang semisal dengan makna maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Makna yang menunjukkan kedahsyatan, kebesaran, keagungan, kebiasaan. Ini tamjid. Baik. Kita kembali kepada makna alhamdulillahi rabbil alamin. Kami akan bacakan keterangan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala terhadap ubudiyatul hamd ini, penghambaan dalam alhamd ini. Kata beliau, fa'inda qawlihi alhamdulillahi rabbil alamin najidu tahta hadihil kalimati itbata kulli kamalil rabbi ta'ala fi'la wa wasfa wasma wa tanzihahu an kulli su'i wa aydi wa فعلا ووصفا واسما فهو محمود في أفعاله وأوصافه وأسمائه منزه عن العيوب والنقائص في أفعاله وأوصافه وأسمائه فأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل لا تخرج عن ذلك وأوصافه كلها أوصاف كمال ونعوت جلال وأسماؤه كلها حسنى. Kata beliau rahimahullah ta'ala, kita jumpai pada kalimat ini penetapan segala kemuliaan hanya untuk Allah Rabb alam semesta. Fi'law wa wasfaw wa isma, dari sisi perbuatan, sifat, dan penamaan. Alhamdulillah, segala pujian untuk Allah. Ini masih umum ini. Apa kita memuji Allah apa? Di mana? Apanya? Kalau misalnya dan tanya, maka dipertegas pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kalimat ini terdapat penetapan segala kesempurnaan untuk Allah dalam perbuatannya, dalam sifat-sifatnya, dan dalam seluruh namanya. Dan juga di dalamnya terdapat pensucian Allah Subhanahu wa ta'ala dari seluruh aib, cacat. Apakah dalam perbuatan Allah, sifatnya, atau namanya. Jadi dia Allah dipuji dalam perbuatan-perbuatannya, sifat-sifatnya, dan nama-namanya. Disucikan dari segala aib dan kekurangan dalam perbuatan-perbuatannya, sifat-sifatnya, dan nama-namanya, sehingga seluruh perbuatannya tidak akan lepas dari hikmah, rahmat, maslahah, keadilan, tidak akan keluar dari. Sehingga seluruh sifat-sifatnya hanyalah akan merupakan sifat kesempurnaan, sifat-sifat kemuliaan dan keagungan. Sehingga seluruh nama-namanya akan husna, baik dengan sebaik-baiknya, mulia dengan sebaik-baik, semulia-mulianya. Kemudian kata beliau, pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya membaca langsung terjemahkan, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh telah memenuhi dunia dan akhirat, langit-langit dan bumi beserta apa yang terdapat pada keduanya dan apa-apa yang terdapat di dalam keduanya. Jadi semua yang ada ini berbicara menjelaskan bihamdihi, akan pujian kepada Allah. Penciptaan dan perintah itu bersumber dari pujian Allah, sifat terpujinya Allah Subhanahu wa taala. Tegak dari sifat hamdunya Allah Subhanahu wa taala, dan didapati dengan sifat hamdunya Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala hamd hanya untuk Allah. Hamdunya Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebab adanya segala sesuatu, dan dia adalah puncak segala yang ada. Ya, semua yang ada akan bersaksi tentang kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terutusnya para rasul bihamdihi, ya, dengan pujian kepadanya. Tapi kan makna ketika dikatakan terutusnya para rasul bihamdihi, atau adanya ini dengan bihamdihi, karena kira makna hamdihi itu artinya terutusnya para nabi dan rasul ini, terutusnya para nabi dan rasul ini, kalau kita lihat dari sebabnya, kenyataannya, apa yang dibawa dan segala yang berurusan, yang berhubungan dengan perutusan ini, maka kesimpulannya hanyalah pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Sama seperti tadi dikatakan di atas, semua yang ada nafiqun bihamdihi, semua yang ada pasti berucap menjadi saksi bihamdihi. Sebab semua yang ada tidak akan kembali kesimpulan keberadaannya kecuali hanya pasti akan sampai kepada titik pujian kepada penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, Allah turunkan kitab-kitab bihamdihi. Saya ulangi, gimana memahaminya? Segala yang berhubungan dengan turunnya kitab ini, sebabnya, caranya, metodenya, prosesnya, kandungannya, apapun, pasti yang ada hanyalah pujian untuk dia. Dan juga surga dimeriahkan dengan penduduknya bihamdihi. Karena itulah alhamdulillahi rabbil alamin. Neraka pun dipenuhi dengan penduduknya bihamdihi. Allah penuhkan neraka. Kesimpulan orang yang berpikir benar akan kembali ke sini, alhamdulillah. Sebagian ada hanya Allah adalah alhamdulillah semata. Dalam perbuatannya Allah tetapkan si anu masuk neraka. Pujian bagi Allah. Hanya untuk sampai memuji Allah dalam perkara ini, disinilah banyak yang tidak paham. Sebentar akan sampai dibahas dalam pembahasan hikmah-hikmah dalam penghambaan ini. Dan tidaklah dia ditaati kecuali hanya dengan memuji dia. Demikian pula tidak ada yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali di dalamnya tetap terdapat pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya ketika kembali ke makna yang ini, maksiat, masa Allah dipuji. Di sini terus terang banyak yang belum paham, yang di luar majlis maupun yang di dalam majlis. Kalaupun paham, masih terdapat subhat-subhat. Dan ini sangat berat di sini. Perkara ini merupakan perkara nanti sempurna paham kita dalam perkara ini ketika kita mampu menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam qada dan qadar, takdir baik dan buruk. Baik. Kemudian kata beliau, tidak jatuh selembar daun pun kecuali pasti dengan memuji Allah. Di dalamnya terdapat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu pun yang bergerak di dalam kenyataan ini Ya, kecuali pasti bihamdihi, memuji dan sebagai wujud pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala dipuji lidatihi. Ya. Perhatikan kata dipuji lidatihi. Dia dipuji dengan sendirinya dia. Adapun selain Allah, maka dua kemungkinan. Dipuji karena Allah, ya, atau dipuji bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia dipuji karena Allah ataupun dia dipuji bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kedua hal ini tidak lepas bahwa dia mendapatkan sebab pujian itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya ketika dia dipuji karena Allah, maka ini dibenarkan. Dan ketika ada sesuatu, manusia atau apapun juga, dipuji bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka pasti batil. Iya. Ini. Kita memuji para nabi dan rasul karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dia Allah Subhanahu wa taala dipuji lidatihi. Iya, dirinya, sendirinya dia. Wa illam yahmadhul ibad, walaupun seluruh hamba tidak memujinya. Walaupun seluruh hamba tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, maka tetap secara pasti sudah alhamdulillah. Mau apa? Walaupun seluruh hamba ingkar, tetap alhamdulillah. Sebagaimana dia sajalah al-wahidul ahad, satu-satunya yang tunggal dalam segala makna kemuliaannya. Walaupun tak ada seorang pun hamba yang mentauhidkan dia, tetap satu. Dia adalah ilahul haq, sembahan yang hak, walaupun hamba tidak menjadikan dia sebagai sembahan. Dia Subhanahu wa taala memuji dirinya ala lisanil qaili alhamdulillahi rabbil alamin, melalui lisannya orang yang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala pujian hanya untuk Allah Rabbnya alam semesta. Baik, kemudian lebih jauh beliau berkata, jadi kata beliau, iya, Allah Subhanahu wa taala alhamidu li nafsihi, Allah memuji dirinya walaupun yang lain tidak memujinya. Iya. Dan ketika hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, atau hamba mengatakan sami Allahu liman hamida, di dalamnya terdapat keterangan bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala semata yang memuji dirinya melalui lisan hambanya, sebab dialah yang memperlakukan pujian itu melalui lisan hambanya dan hati hambanya. Ya, perbuatan ini dengan pujian Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa segala pujian hanya untuk Dia, walakul mulku kullu, dan segala kekuasaan hanya milik Dia, di tangannya lah segala kebaikan dan kepadanya lah kembali segala urusan. Kata beliau, ini adalah jenjang penghambaan terhadap alhamdulillah. Kalimat-kalimat yang terbaca dalam terjemahan, secara terjemahan tadi, sebenarnya tiap kalimat memerlukan pembahasan yang dalam. Iya, sebab apa yang beliau ungkap ini kesimpulan-kesimpulan dari ubudiyatul hamd. Iya, kesimpulan-kesimpulan dalam ubudiyatul hamd. Anggap misalnya dekat kalimat tadi, wa irsaluhu rasulahu bihamdihi. Iya, Allah utus rasul-rasulnya bihamdihi. Ini pembahasannya luas dan panjang sekali. Iya. Yang kesimpulannya adalah pujian semata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari keterangan singkat ini, saya rasa cukup bagi kita, iya, untuk memahami kenapa sampai, iya, hamdun yang sangat dalam maknanya ini, yang hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, itu memakai al. Sebab memang pujian untuk Allah Subhanahu wa taala penuh, mutlak, tanpa batas. Baik. Alhamdulillah, Sekarang lihat lebih jauh. Alhamdulillah. Sekarang Allah alhamdulillah. Alhamdulillah, sifat hamdul ini lillah, hanya untuk Allah. Kemudian Rabbil Alamin, Rabbnya alam semesta. Saya disatukan dalam ayat ini dua nama ini. Nama Allah dan nama Rabb. Jadi alhamdulillah untuk Allah. Alhamdulillah untuk Rabbnya alam semesta. Alhamdulillah untuk Ar-Rahman, Ar-Rahim. Alhamdulillah untuk Malik Yawmiddin. Sebab dalam di situ lillahi, ya lillahi Rabbil Alamin, kembali ke situ Ar-Rahmani, makanya dikasrah dia. Sebab lillahi dikasrah juga, Rabbi dikasrah, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, Maliki, itu juga. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah li Rabbil Alamin, alhamdulillah Rahmani Rahim, alhamdulillah li Maliki Yawmiddin. Jemaah, ini ada uraian tersendiri, panjang, luas, dalam. Sebentar, insyaallah ta'ala. Baik, kita pusatkan pada dua ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dua nama ini disebutkan dalam satu ayat. Segala pujian hanya untuk Allah, Rabbnya alam semesta. Nama Allah, nama Allah ini akan kembali kepada Iyyaka Na'budu, dan nama Rabb ini akan kembali kepada yang mendasari, wa Iyyaka Nasta'in. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan pertama, makanya Iyyaka Na'budu dulu yang pertama. Kemudian Rabbil Alamin menyusul. Wa iyyaka nasta'in. Sebab wa iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah, kepada Allah. Pemantapan ini ada pada nama Allah. Sebab apa arti Allah? Allah artinya dzul ilahiyah, yang mempunyai sifat ilahiyah. Apa ilahiyah? Yang kepadanya adalah diserahkan penghambaan karena tunduk cinta kepadanya. Sehingga dari memahami makna ini, pasti Iyyaka Na'budu dan Rabbil Alamin, Rabb alam semesta, artinya pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Segalanya hanya di tangan Dia. Kamu ingin selamat, baik, kebaikan, terhindar dari bahaya, itu tidak lepas dari nama Allah, Rabb. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb. Sehingga permintaan tolong kita ingin dapatkan kebaikan atau ingin terhindar dari bahaya, ini merupakan hasil dari keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb. Karena itu diletakkan dia setelah wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala hamd hanya lillah. Sudah, antum telah memahami makna alhamdulillah. Dan sekarang antum juga telah memahami Allah apa maknanya? Bahwa Dialah yang diilah, jadikan sebagai ilah, sembah. Dan antum juga telah memahami makna Rabb, artinya pencipta, penguasa, pengatur alam semesta dalam segala macam bentuk pengaturan, penciptaan dan penguasa. Sekarang hubungkan dengan kata hamdu. Kandungan makna Allah, nama Allah, dan kandungan nama Allah Rabb. Allah, Dia yang berhak untuk disembah. Kenapa? Sebab alhamdulillah. Pahami dulu ini, sebentar saya balik. Alhamdulillah. Segala hamdun hanya untuk Allah. Hanya untuk Dia yang disembah. Kalau kita balik, Allah sebagai ilah, Allah sebagai ilah diibadahi dengan 10 hamdun. Karena Allah sebagai ilah, di dalamnya terkandung makna hamdun, tidak lepas. Demikian pula, Allah memiliki sifat hamdun secara penuh, karena dialah ilah satu-satunya. Baik, untuk memahami makna ini, ada kaidah dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hal yang pertama kita harus pahami bahwa seluruh nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah merupakan sifat kemuliaan, keagungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walillahil matalul a'la." Dan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala perumpamaan al-a'la, yang setinggi-tingginya, yang semulia-mulianya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walillahil asmaul husna." Dan hanya miliknya nama-nama yang husna, yang sangat baik, yang sangat sempurna. Karena di dalamnya terkandung sifat yang seagung-agung sifat tanpa batas, yang tak ada sedikit pun celaan di dalamnya. Jadi, dari hal yang pertama ini, kita harus tetapkan. Seluruh kesempurnaan, segala kemuliaan dan kebaikan, keagungan, ketika kita memahami nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya Allah Ar-Rahman yang Maha Kasih, harus tetapkan kasihnya Allah luar biasa tanpa batas. Sebab nama Allah penuh, penuh dengan segala kemuliaan, penuh dengan segala keagungan, penuh dengan segala kebaikan, yang sama sekali dalamnya tidak terdapat sedikit pun cacat. Ini satu hal. Hal yang kedua, kaidah yang kedua yang harus dipahami, ketika nama ini tergabung, maka lahir kemuliaan lain lagi selain kemuliaan ketika nama ini bersendiri. Selain kemuliaan ketika nama ini bersendiri, Al-Azizul Hakim, Allah Aziz, Maha Perkasa, Maha Mulia, Maha Mengerahkan segalanya, dengan kemuliaan tanpa batas, keperkasaan tanpa batas, dan segala makna kemuliaan yang ada padanya. Ini ketika bersendiri. Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana, penuh hikmah, betul-betul Maha Menetapkan hukum. Sebab Allah Hakim, dengan hikmah dan hukum yang sangat mulia, tanpa batas. Dan Allah Al-Azizul Hakim, muncul makna lain. Penggabungan dua makna nama dari nama ini melahirkan makna lain yang seluruhnya juga kesempurnaan tanpa batas. Karena itulah izzahnya Allah didasari oleh hikmah. Hikmahnya Allah melahirkan izzah, beda dengan manusia. Izzahnya kadang kekuasaan manusia tidak didasari oleh hikmah, kebeliman yang mendasarinya, ketakaburan yang mendasarinya. Di sisi lain, orang-orang yang punya hikmah tidak punya izzah. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Azizul Hakim. Sudah? Paham dua kaidah ini? Sekarang terapkan terhadap ini, ayat ini. Alhamdulillah sendiri, Lillah Allah sendiri, Ar-Rabbil Alamin sendiri. Segala hamdul lillah, sifat hamdul, sudah jelas tadi maknanya hamdul. Segala pujian, segala pujian tanpa batas. Masuk di dalamnya, kebiasaan semata tanpa batas. Dan Allah artinya apa? Yang disembah, ilah yang hak. Berarti sifat Allah, sifat uluhiyah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah sifat uluhiyah yang tanpa batas. Yang hanya milik Allah, tidak berhak selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya sekedar dibuat-buat. Sekedar dibuat-buat itu. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu min sultan. Sembahan-sembahan itu tidak lain kecuali hanya sekedar nama-nama. Dianggap. Adapun sebagai sembahan ilah, mempunyai sifat ilahiyah, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin ada di alam semesta ini. Hanya saja mempunyai sifat ilahiyah. Walaupun ada disembah selain Allah, tapi sekedar nama saja. Karena itulah mereka sembahan batin. Yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalika bi'anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang hak. Adapun disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah batil. Ini jemaah. Ini Allah tersendiri. Rabbil Alamin, kandungan terhadap nama Allah ini lebih luas lagi ya. Sebab sebenarnya dari nama Allah ini, sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, seluruh kandungan dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang seluruhnya kemuliaan dan keagungan itu kembalinya kepada nama ini, Allah. Baik, Rabbil Alamin, Rabbnya alam semesta. Iya, penguasa, pengatur alam semesta, yang menciptakan alam semesta. Alamin, alamin itu maknanya semua selain Allah. Alamin itu semua selain Allah. Allah saja mencipta dia, mengatur dia, menguasai dia dengan berbagai macam bentuk penciptaan, penguasaan dan pengaturan yang beraneka ragam bentuknya. Iya, yang dengannya kita memuji membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab sifat ini seluruhnya sifat pujian. Sekarang gabungkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala, segala pujian hanya untuk Allah. Gabungkan. Apa yang lahir dari penggabungan ini? Karena segala hamdun hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia sajalah yang berhak dijadikan sebagai ilah. Sebab dasar mengilahkan sesuatu karena kesempurnaan cinta kepadanya. Dan tidak ada yang memiliki segala sebab dengannya dia dicintai kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Balik. Allah sebagai ilah. Jadi kalian pertama tadi, karena segala hamdun hanya milik Allah, makanya dia saja yang berhak untuk dijadikan sebagai ilah. Sekarang balik, Allah sebagai ilah, dia sebagai ilah, iya, yang karena dia sebagai ilah yang sangat sempurna ilahnya, makanya segala hamdun hanya teruntukkan untuk dia. Karena itulah penghambaan kita kepada Allah, penetapan kita, penyerahan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul hal didasari karena kecintaan penuh kepadanya. Kalau tidak, maka penghambaan itu nol, bahkan minus tanpa batas. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula alhamdulillah li rabbil alamin. Segala hamdun hanya milik Allah. Karena itu dia sajalah rupanya alam semesta. Dan Allah sebagai balik, Allah sebagai rupanya alam semesta. Apa tadi rob? Pencipta, penciptaan, penguasaan, pengaturan. Hati-hati, Allah sebagai rupanya alam semesta, ingat, alhamdulillah dalam segala maknanya untuk dia. Karena itu jangan sekali-sekali ada yang melihat dalam penciptaan Allah kecuali hanya alhamdulillah. Pasti pujian semata. Dalam segala pengaturannya kecuali pujian semata untuknya. Dalam segala penguasannya kecuali hanya pujian untuknya. Sebab alhamdulillah li rabbil alamin. Benihku. Kalau tidak, ya berarti tidak usah belum baca Al-Fatihah itu. Belum masuk ayat pertama, belum masih bodoh terhadap ayat pertama. Kalau masih ada yang melihat, ya Allah, Allah yang menguasai ini ya, Allah yang tetapkan ini ya, Allah yang mengatur ini ya, kayaknya bukan cocok ini. Ini kalimat-kalimat celaan. Segala pengaturannya untuk kembali kepada Allah pujian semata. Kalau kepada makhluk, celaan semata. Dan tidak ada yang terpuji kecuali hanya karena Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini sebahagian makna dari ayat ini. Kita akan permantap kandungan yang terdapat, kandungan makna yang terdapat dalam ayat ini dalam pembahasan kandungan-kandungan yang sangat penting, yang sangat luar biasa yang terdapat dalam suratul Fatihah, dan juga dalam pembahasan bagaimana dalam suratul Fatihah ini terdapat bantahan segala kelompok sesat yang di luar Islam ataupun yang menisbahkan dirinya dalam agama Islam. Ada bantahannya dalam suratul Fatihah seluruhnya. Baik. Saya akan suaranya kuat sepatan ini. Malik Ar-Rahman Ar-Rahim. Sekarang Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman baca Al. Ar-Rahim baca Al. Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua nama Allah Subhanahu wa taala yang asal dari nama ini dari kata rahmah. Perbedaannya, kata Ar-Rahman bentuknya fa'lan, adapun Ar-Rahim maka bentuknya fa'il. Kedua bentuk ini masuk dalam bentuk amtilah mubalaghah, bentuk-bentuk yang berlebihan dalam memuji. Ada bentuk-bentuk lain dalam pujian. Jadi ada lafad-lafad dalam bahasa Arab itu merupakan lafad mubalaghah dalam pujian. Misalnya ketika orang misalnya luar biasa sudah marahnya, marah besar sampai tertutup matanya, penuh sudah marahnya. Nah, kalau untuk menjelaskan seperti ini, datangkan bentuk-bentuk seperti itu tuh, berlebihan itu. Misalnya kita katakan ghadban, bahasanya fa'lan tadi tuh. Dari ghadiba, ghadban, tambahkan alif dan nun. Nah, kalau dikatakan si anu ghadban, oh berarti bukan sekedar marah itu, penuh sudah marahnya. Demikian pula kata fa'il. Sami' misalnya, wah luar biasa maha mendengar, bukan sekedar mendengar. Ini sekarang lihat dua nama ini, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman wazannya fa'lan, Ar-Rahim wazannya fa'il. Fa'lan dan fa'il keduanya masuk dalam sighah mubalaghah, bentuk-bentuk mubalaghah yang berlebihan, sehingga dari kedua nama ini, dari kedua nama ini yang Allah Subhanahu wa taala perkenalkan kepada kita, beritahukan kita bahwa Allah punya nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Dapat kita pahami bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala luas tanpa batas. Tak terlingkup oleh apapun juga. Bahkan sebaliknya, apapun juga dilingkup oleh rahmat Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'," dan rahmatku melingkup segala sesuatu. Wajar kalau ketika hamba mengatakan ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ahna 'alayya 'abdi," hamba-Ku memuji-mujiku. Ini ikhwan, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini kandungannya. Ayat saya jamaah, bentuk Ar-Rahman itu lebih dahsyat mubalaghahnya jika dibandingkan dengan bentuk Rahim. Karena itulah para ulama ketika menjelaskan apa perbedaannya, mereka mengembalikan untuk Ar-Rahman kepada makna yang penuh. Misalnya Allah Ar-Rahman karena Allah merahmati seluruhnya. Allah Ar-Rahim karena Allah Ar-Rahim karena Allah merahmati khusus untuk orang-orang beriman. Ada yang lain mengatakan Allah Subhanahu wa taala Rahman sebab rahmatnya meringkup dunia dan akhirat. Allah Ar-Rahim karena rahmatnya ya di dunia. Dan yang benar dari seluruh pendapat yang membedakan terhadap dua nama ini, Allahu a'lam, apa dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwa Ar-Rahman ini adalah nama yang menjelaskan sifat rahmah yang Allah Subhanahu wa taala miliki yang ada pada zat-Nya Allah. Rahmah yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ar-Rahim adalah rahmah yang sampai kepada makhluk. Karena itulah ketika berhubungan ya, kita lihat teliti kapan datangnya nama Ar-Rahman dan nama Ar-Rahim dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Diteliti oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tidak akan dijumpai kata Ar-Rahman ketika langsung berhubungan dengan yang dirahmati. Yang ada adalah kata Ar-Rahim. Iya. Apakah terhadap orang beriman atau terhadap selain orang beriman, manusia secara umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya bahwa Allah Subhanahu wa taala kana bil mu'minina rahiman, jadi dikatakan rahmanan tapi rahima yang didatangkan ketika menjelaskan hubungan rahmah yang langsung berhubungan dengan yang dirahmati. Sebab apa jemaah? Rahmat Allah yang sampai kepada kita itu masih luar biasa, masih terlalu banyak yang tidak kita ketahui. Yang sampai, yang ada, yang akan diberikan oleh hamba di dunia, di alam barzah, di akhirat, itu tidak lepas dari nama Allah Subhanahu wa taala Rahim. Tapi ingat persamaan itu masih ada rahmat Allah Subhanahu wa taala Maha Luas. Iya. Lebih dari itu, sebab Allah Ar-Rahman. Sebab menunjukkan kelebihan lagi. Karena itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala mengalahkan murkanya dan Allah sudah tetapkan ini. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Atau "Inna rahmati ghalabat ghadabi."